بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، له الحمد حمدا كثيرا طيبا، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أشكر الله وأحمده الذي يسر لي زيارة إخواني في هذه البلدة، ما كسر في أندلوسيا. له الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، يسر اللقاء لنا ولكم في هذا المسجد العظيم المبارك. فهو الذي بنعمته تتيسر الأمور، وما بكم من نعمة فمن الله. فهو الإله الذي يتفضل على عباده بما شاء من الفضائل وبما شاء من النعم. فأنتم أيها السامعون الكرام، والله لفي نعمة عظيمة في هذه اللحظات، لتستمعون إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر لإخواننا الذين هيئوا هذا اللقاء وهيئوا هذا الاجتماع العظيم، ليستفيد المسلمون من توجيهات إخوانهم والدعاة إلى الله، فجزاهم الله خيرا. جزى الله إخواننا الدعاة في هذه البلد وفي هذه المنطقة، وعلى رأسهم الأخ الفاضل ذو القرنين ابن محمد، ثم إخوانه القائمين على أيضا دار العلم في هذه البلدة، وجزى الله الدعاة خيرا المشاركين والمناصرين. ثم أشكر أيضا لمسؤولي هذه البلدة، فعلى رأسهم محافظ المحافظة والذين أعانوا إخوانهم على تهيئة هذا اللقاء بتسهيلات المعاملة وترحيبهم لنا وتيسير الأمور من قبلهم، فجزاهم الله خيرا. وجزى الله كل مشارك بماله أو رأيه، وجزى الله أيضا إخواننا الذين يترجمون لإخوانهم مقالاتنا. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الجميع الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياهم من المقربين عند رب العالمين. فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أيضا أن يجمعنا جميعا مع السامعين من المسلمين ومن حضر في هذا المجلس، أن يجعلنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan baginya seluruh pujian dan syukur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada setiap kita. Tidak ada sembahan yang hak, yang wajib untuk diibadahi, selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemudahan bagi saya untuk mengunjungi, berziarah, berjumpa dengan seluruh kaum muslimin di tempat ini. Dan hanya dengan kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan itu akan utuh dan sempurna. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemudahan kepada kita semuanya untuk berkumpul di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini. Dan sungguh hanya karena bimbingan dan kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan bisa terwujudkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ada dari kenikmatan kesemuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ragam kemuliaan kepada kita semuanya dan beragam kenikmatan, dan antum demi Allah saat ini sungguh berada di dalam kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian semuanya untuk mendengarkan untaian firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berlangsungnya acara yang mulia ini. Dan kesemuanya kemudahan yang kita dapatkan dari berlangsungnya acara ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada kalian semuanya. Dan terkhususnya saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Dzulqarnain sebagai pemimpin dari para ma'had Darul Ilm atau ma'ad as-sunnah di tempat ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir yang mendengarkan muhadarah ini. Terkhususnya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kepala atau Wali Kota Makassar dan semua pihak yang telah membantu untuk terlaksananya acara yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk mereka semuanya. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surganya yang mulia, di surga Firdaus yang tinggi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya yang hadir tempat ini dan siapapun yang mendengarkannya, semoga Allah kumpulkan kita semuanya di surganya, yaitu surga Firdaus yang paling tinggi. Antum ayyuhal hudhur al-kiram, سمعتم في الإعلان أن حديثي على طريق الجنة وهكذا أسبابها، وهذا هو المقصود، أن كل عاقل هو يبحث عن طريق الجنة وطريق السعادة، فالناس كل أحد يبحث عن طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ولكن من الناس من وفق للطريق الصحيح والطريق المستقيم الذي يؤدي به إلى الجنة وإلى أن يكون مع الأنبياء في الجنة. وبعضهم طلب السعادة وطريق السعادة وطريق الجنة لكن من غير الطريق الصحيح الموصل. فاليهود والنصارى أرادوا أن يكونوا في الجنة لكنهم خالفوا الأنبياء، خالفوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا على طريق الشقاوة وطريق الهلاك في النار. وإلا هم أرادوا هذا ولكنهم لم يوفقوا بل خالفوا الطريق الصحيح. قال المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية ترد عليهم حيث أنهم ادعوا أن الجنة من طريقهم اليهود والنصارى، مع أنهم عبدوا غير الله. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إذن فهم كفار فلا يدخلون الجنة أبدا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه الإمام البخاري. انظروا يرحمكم الله إلى الطريق المؤدي إلى الجنة، فهي طريقة الإسلام، طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. فيا معاشر أهل الإسلام، احمدوا الله الذي قد أنقذكم من الكفر، أنقذكم من عبادة الصلبان، من عبادة الأوثان، من عبادة غير الله، وهداكم إلى أقوم الطرق وأفضل الطرق وأوسع الطرق التي تؤديك إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض يا عباد الله، فطريقها طريق محمد عليه الصلاة والسلام. تريدون الجنة؟ يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فربنا جل وعلا رسم طريقا لكم يا معاشر أهل الإيمان إلى الفردوس الأعلى. هذه الطريقة طريقة الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار إلى آخر أركان الإيمان. أنت قد شهدت أن لا إله إلا الله، هذا مفتاح الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يقول لهم، يقول لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والفلاح، الفلاح هو الحصول على المطلوب وما تأمنه، والنجاة من النار والنجاة من المرهوب. Sebagaimana yang telah Anda ketahui, judul pembahasan kajian hari ini adalah jalan pintas untuk menuju surga. Dari judul yang telah Anda dengarkan, kita bisa mengetahui bahwa seseorang yang memiliki akal, tentunya dia akan mencari jalan yang dengannya akan menyampaikannya ke dalam surga. Dia akan menuju jalan yang akan menyampaikannya kepada kebahagiaan dan kedamaian. Dan sesungguhnya umat manusia ini hakikatnya adalah satu umat yang ingin mencari keselamatan, kedamaian, dan bahkan mereka menginginkan untuk masuk ke dalam surganya. Di antara mereka ada yang mendapatkan taufik, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa menempuh jalan dan merasakan kebahagiaan tersebut. Tapi di antara mereka ada yang Allah halangi dan Allah sesatkan, sehingga mereka tidak bisa menempuh jalan kedamaian dan tidak bisa merasakan kebahagiaan, dan tentunya tidak akan masuk ke dalam surganya. Kita ketahui orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka semuanya hakikatnya adalah umat yang menginginkan surga. Akan tetapi realitanya mereka adalah umat yang senantiasa menyelisihi dan menentang para nabinya. Dan sesungguhnya mereka adalah umat yang hidup di jalan kehinaan, jalan yang akan menyampaikan kepada neraka. Sungguh mereka adalah umat yang telah menyelisihi jalan nabinya, jalan orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menyatakan bahwasanya kelak tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi. Sungguh yang akan masuk ke dalam surga adalah seseorang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik. Sungguh tidak ada takut kepada mereka, tidak ada takut bagi mereka. Perhatikan ayat ini. Ayat ini merupakan bantahan dari prasangka orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi. Sungguh mereka adalah para penghamba selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka menyatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasara menyatakan Isa adalah anak Allah. Maka di penghujung ayat Allah membantah bahwasanya mereka yang kelak akan masuk ke dalam surga adalah seseorang yang memasrahkan wajah mereka kepada Allah dan senantiasa berbuat baik. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, hakikatnya mereka adalah orang-orang kufar, penentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang kelak apabila mereka mati dalam keadaan demikian, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam syurganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semuanya, Rasulullah bersabda yang artinya, sungguh tidak ada satu pun dari umat ini yang telah mendengarkan tentang aku, yaitu tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tidaklah satu orang pun dari umat ini yang telah mendengarkan tentang aku kemudian tidak beriman denganku, maka sungguh kelak ketika dia mati, maka sungguh dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku niscaya akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka bersegera para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan untuk masuk ke dalam surga?" Maka Nabi menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan." Hadirin rahimakumullah, perhatikanlah jalan yang penuh dengan kedamaian ini, jalan yang akan menyampaikan kalian ke dalam surganya. Itulah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan kalian dari peribadatan terhadap salib, yang telah menyelamatkan kalian dari bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah Allah yang mana Allah telah takdirkan kalian, Allah beri petunjuk kalian menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berikan petunjuk kepada kalian jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang akan menyampaikan kalian semuanya ke dalam surganya. Dan tahukah kalian surga Allah subhanahu wa ta'ala, surga yang luasnya langit dan bumi, dan itu adalah jalan yang hanya diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan bagaimana bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang yang benar-benar dikatakan menang dan bahagia. Allah berfirman yang artinya, sungguh telah menang dan bahagia orang-orang yang beriman. Itu mereka orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam solatnya, orang-orang yang senantiasa berpaling dari perkara yang penuh dengan kesia-siaan, orang-orang yang senantiasa membayar zakat, orang-orang yang senantiasa menjaga faraj atau kemaluan mereka, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah, atau kepada budak-budak mereka yang mereka miliki. Dan sungguh barang siapa yang mencari daripada selain pasangan-pasangan yang sah, maka sungguh mereka telah melampaui batas. Dan orang-orang yang senantiasa menunaikan amanah dan janji yang ada pada mereka, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat mereka, sungguh mereka adalah para juru waris. Dan sungguh mereka telah akan mewarisi Firdaus, surga yang paling tinggi. Ketahuilah, di awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Siapakah yang dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman? Tentunya mereka adalah orang yang telah bersaksi kepada Allah bahwa tiada sesembahan yang hak lain dari Allah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kitab-kitabnya, yang beriman kepada utusannya, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman dengan takdirnya. Dan demikianlah keadaan seorang muslim yang apabila telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berupaya untuk senantiasa komitmen dengan persaksian mereka. La ilaha illallah merupakan kunci untuk menuju syurga. La ilaha illallah merupakan kunci untuk menuju ke dalam syurga. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah berdiri kepada mereka seraya berkata, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Perhatikan bagaimana kebahagiaan yang hakiki tidak akan didapatkan kecuali dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya harapan dan cita-cita kita niscaya akan kita dapatkan. Ayuhal muslimul karim, laqad razaqaka Allah hadzal khairal azim wa huwa al-islam ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبر على هذا الدين حتى الممات من أجل أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن المسلم إذا مات على الإسلام كان في الجنة، أما إذا ترك دينه في آخر حياته فهو إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا، أي صرف عبادته لغير الله أو علق قلبه بغير الله من الأحجار والأشجار والأموات أو الملائكة، فإذا مرضت يا عبد الله فلا تدعو إلا الله، إذا مرضت فلا تدعو إلا الله، وإذا نزلت بك مصيبة أو أصابتك حادثة فقل يا الله، فهو الذي يكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالذي يجيب المضطر هو الله، والذي يكشف السوء والأمراض والفقر هو الله، والذي يدفع العدو ويدفع الشياطين ويدفع السهرة هو الله. إذن احمد الله أيها المسلم الكريم أن الله قد عرفك بطريق الجنة، فاثبت عليها واثبت على هذا الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Saudara kaum muslimin yang saya muliakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada kalian untuk menjadi seorang muslim. Oleh sebab itu, hendaknya kalian senantiasa tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, tegar di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian semuanya senantiasa untuk bersabar di atas agama yang agung ini sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim ketika dia mati, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi ketika seseorang mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mati dalam keadaan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia akan masuk ke dalam syurganya. Kemudian juga dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surganya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Perhatikan dalam hadis ini, seorang yang mati di dalam kesyirikan akan masuk ke dalam neraka. Seorang musyrik adalah seorang yang telah menyerahkan dan menggantungkan hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan kepada kuburan-kuburan, kepada pepohonan, atau kepada sesuatu yang dikeramatkan. Oleh sebab itu, ketika kalian tertimpa sakit, maka janganlah kalian menyeru, meminta kesembuhan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ada musibah yang menimpa kita, maka ucapkanlah, ya Allah, mintalah kesembuhan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang bisa memberikan istijabah kepada seseorang yang menyeru tatkala berada di dalam kesulitan? Tentunya yang bisa memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jalan kebahagiaan kepada siapapun yang meminta kepada Allah. Allah akan membelanya dari orang-orang kufar. Allah akan menjaganya dari syaitan, dari setan-setan. Demikian pula Allah akan menjaganya daripada juru-juru sihir. Allah akan menjaganya dari makar orang-orang yang ingin berbuat makar kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegar dan kokohlah kalian semuanya di atas jalan ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir daripada ucapan ketika menjelang kematiannya, la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surganya. أيها المسلم الكريم، وكلما كانت عقيدتك بالله خالصة وتعلقك بالله تام، كان دخولك إلى الجنة أيسر وأسرع، وأجرك عند الله عظيم، سواء كان هذا المعتقد من الرجال أو النساء، فالنساء شقائق الرجال. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله له والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر يا أيها المسلم الكريم ويا أيتها المسلمة الكريمة، هل أنتم مطبقون لمثل هذه الصفات العظيمة المذكورة في هذه الآية الكريمة؟ فمن اتصف بها اتصف بالإيمان الصادق، اتصف بالاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وأخلص كذلك في عبادته لله، صدق ولم يكذب. الصادقين والصادقات صادقين في صلاتهم وعبادتهم وقراءتهم وذكرهم لله، وهكذا صادقون مع الناس في المعاملة الحسنة، صادقون ظاهرا وباطنا. هؤلاء أيضا الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، صابرين على دينهم، ما ينحرفون حين المحن وحين الفتن، بل يصبرون على الأمراض، يصبرون على الفقر، يصبرون على الأذى، وهم ثابتون على دينهم الإسلامي. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على الأمراض ويصبر على الفقر ويصبر على مؤاذاة الأعداء له، يصبر على أذى المنافقين. وهكذا نساء المسلمات كنا متحجبات وإن سخر منهن أهل الكفر أو سخر منهن المنافقون والمنافقات لا يبالين. فرضي الله عنهم جميعا. إذا أردتم أيضا أن تكونوا من الذين يؤجرون الأجر العظيم كما سمعت الخاشعين والخاشعات الخشوع الخضوع لله الخضوع لله عز وجل والمسكنة بين يديه، وهكذا أيضا الصائمون والصائمات الصائمون لرمضان، وهكذا أيضا المتنفلون في الصوم صائمون في رمضان وغيره على الطريقة الصحيحة المحمدية، وهكذا أيضا الحافظون لفروجهم من اللواط والزنا والفجور إلا على أزواجهم. فهؤلاء الذين تركوا الفواحش من أجل الله عز وجل، فإن الله ييسر لهم طريق الجنة يأجرهم أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر كثير مؤدي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فاذكروا الله. وأعظم الذكر قول لا إله إلا الله ثم قراءة القرآن، وهكذا الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار بعد الصلوات وغير ذلك. الشخص يبقى أو كما قال رجل: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كفرت علي، فقال: فدلني على أمر يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لسانك كثيرا ما تذكر الله به، فبإذن الله تكون من أهل الجنة ومن المبتعدين عن النار. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة للذنوب التي قد أسلفناها، الذنوب والآثام التي على ظهورنا يمحوها الله يعفو الله عنها يتجاوز عنها، وما من أحد إلا وله ذنوب، ولكن بين مستقل ومستكثر. وهكذا مغفرة لذنوبهم، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة، الأجر العظيم وأعظمها الجنة، أعظمها دخول الجنة. ثم ما يكون لأهل الجنة من الرضوان، من الرضوان، رضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر. وهكذا النظر إلى وجه الله الكريم، فهذه نعمة عظمى على أهل الجنة. بل إن الذين صدقوا في توحيدهم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فخاض الصحابة منهم، فكروا: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون سؤال، بدون عذاب، بدون عقوبة؟ هؤلاء قوم يا أمة الإسلام سبقوا إلى كل خير، اعتقادهم اعتقاد صافي لم يشبه رياء ولا سمعة، ولم يشبه شك ولا ريب ولا ريبة، ولم تتعلق قلوبهم بالمخلوقات بل تعلقت بالله. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه الإمام البخاري ومسلم. هذه عقيدتهم الصافية مع الأعمال الصالحة الأخرى. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاءت رواية أخرى: مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حفيات ربنا إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. الحفية ممتلأ اليد، فمسلمين رحمكم الله، tatkala akidah kalian dalam keadaan bersih, dalam keadaan bening, dan juga demikian ketika kalian senantiasa memahami tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar, maka sungguh kalian telah berada di atas jalan yang lapang, jalan yang pintas dan lurus. Lain halnya dengan orang yang menyimpang di jalan ini, maka sungguh dia di atas kebinasaan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, sesungguhnya orang-orang lelaki yang seorang lelaki yang muslim, dan demikian pula wanita-wanita yang muslimah, dan orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki, demikian pula orang-orang yang beriman dari kalangan para wanita, orang-orang yang jujur dari kalangan lelaki dan demikian pula dari kalangan para wanita, orang-orang yang senantiasa sabar dari kalangan lelaki dan dari kalangan para wanita, dan orang-orang yang senantiasa mereka bersedekah dari kalangan lelaki dan juga dari kalangan wanita, dan orang-orang yang senantiasa menunaikan puasa dari kalangan lelaki ataupun dari kalangan wanita, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan mereka dari kalangan lelaki ataupun wanita, maka sungguh Allah persiapkan kepada mereka ampunan. Allah persiapkan kepada mereka ampunan dan syurga. Dan demikian pula lelaki dan para wanita yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah akan persiapkan kepada mereka syurganya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ragam sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka dikatakan sebagai seorang yang muslim, maka mereka adalah seorang yang benar-benar memasrahkan dirinya, memasrahkan kehidupannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memasrahkan kepada yang lainnya, apalagi kepada hawa nafsunya. Dan ketika dikatakan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, keyakinan yang membawa kepada ketenangan hati. Dan demikian pula ketika dikatakan sebagai orang-orang yang jujur, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang benar-benar jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam ragam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin mereka jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang senantiasa menjaga, orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka dengan benar, mereka jujur menunaikan salat untuk menggapai ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seseorang yang menyimpang daripada sifat-sifat yang mulia ini, kecuali mereka akan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan sama sekali tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Maka hendaknya kalian semuanya bersabar dan mengokoh, hendaknya kalian senantiasa kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan sifat orang-orang yang menang, yang akan Allah janjikan kepada mereka ampunan dan surga, adalah orang-orang yang senantiasa bersabar. Mereka sabar dari beragam musibah, mereka bersabar dari beragam gangguan, mereka bersabar di atas ketaatan, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sabar mengalami beragam gangguan dan makar-makar yang busuk yang diarahkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sabar dan kokoh di atas agamanya. Maka seperti inilah yang harus kita lakukan. Kita harus bersabar. Demikian pula para wanita-wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kalian jaga keimanan dan kejujuran keimanan kalian. Hendaknya kalian senantiasa pelihara kehormatan kalian, Kalian kenakan jilbab-jilbab yang sempurna. Walaupun kiranya kalian akan dicaci, kalian akan dihina, tetapi ingat, di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian pula, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk, mereka adalah orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang tatkala mereka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gundah gulana ketika mereka menyandarkan kepada yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat berikutnya dari sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan yang akan menyampaikan ke dalam syurga, yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan puasa. Apakah puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan, ataukah puasa-puasa yang sunnah, dia bersemangat untuk menunaikan puasa yang kesemuanya dia lakukan karena tentunya untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, surganya yang seluas langit dan bumi. Kemudian orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan mereka, yang menjaga kehormatan mereka adalah segolongan umat yang senantiasa menjauh dan lari dari perkara-perkara yang keji, yang akan menjatuhkan mereka dalam perkara-perkara yang Allah murkai. Mereka akan menjauh dan lari. Kesemuanya adalah karena Allah. Ketika dia menjauh dari perbuatan-perbuatan yang keji, kesemuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan sifat berikutnya, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Senantiasa berzikir artinya orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah dalam jumlah yang banyak. Maka hendaknya kalian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Demikian pula membaca Al-Qur'an, membaca zikir-zikir pagi dan petang, membaca zikir-zikir pada waktu-waktu yang lainnya. Ketika kita melakukan ragam aktivitas dalam keseharian kita, kemudian menegakkan sholat dan bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Suatu saat seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat, sungguh telah banyak syariat yang harus aku tunaikan. Maka berikanlah petunjuk kepadaku, amalan yang mudah untuk aku lakukan, yang dengannya aku akan masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya kita atau kalau seandainya kita menginginkan surganya sebagaimana keinginan orang ini, Rasul bersabda, hendaknya lisan kalian, jadikan lisan kalian lisan yang basah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatnya. Demikianlah sifat-sifat yang mulia. Sekiranya kita sebagai hambanya yang benar-benar menginginkan kemuliaan, maka kita akan merealisasikan sifat-sifat yang mulia ini, yang dengannya kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, kita ini adalah karung dosa. Sedikit ataupun banyak kita adalah pembawa dosa. Maka mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kejarlah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah akan memberikan kepada kalian semuanya pahala dan kemuliaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirah. Tahukah kemuliaan kelak di kehidupan akhirah? Tahukah kalian kemuliaan kelak di kehidupan akhirah? Surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di sana kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba yang dicintainya. Di sana kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang akan meraih kebahagiaan dan kemuliaan masuk ke dalam syurga Allah dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa azab. Rasulullah mengisahkan kepada kita 70 ribu dari kalangan umatnya yang akan masuk ke dalam syurganya dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dan sebelumnya ketahuilah 70 ribu dari kalangan umatnya yang akan masuk dalam surga ya dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah umat yang memiliki keyakinan yang safi, memiliki keyakinan yang bersih dan bening. Tidak ada keraguan pada mereka, tidak ada kebimbangan pada mereka. Mereka yang kuat dan kokoh ketika mereka telah menggantungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh hati mereka untuk menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan akan 70 ribu umatnya ini. Mereka adalah umat yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dijampi. Kemudian mereka yang tidak melakukan tatayur ataupun mengundi nasib dengan burung ataupun dengan yang lainnya. Kemudian umat yang tidak melakukan cai, yaitu penyembuhan dengan besi yang panas yang dipanaskan. Dan mereka adalah seseorang atau mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Perhatikan, mereka adalah umat yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Akidah mereka adalah akidah yang bersih. Akidah mereka adalah akidah yang bening. Dan perhatikan pula bahwasanya dari 70 ribu umat yang akan masuk ke dalam surganya tanpa hisab dan juga tanpa adab, setiap salah satu di antara mereka akan membawa 70 ribu orang yang lainnya. Di manakah kita? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang kelak akan masuk ke dalam surganya, menjadi umat yang dimasukkan dalam golongannya, masuk ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Ayuhal muslimul karim, min sifati ha'ula'il qawmin ladhina yadkhuluna aljannata bighayri hisab ma rawahul imam al-Bukhari wa muslim an أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب بري في السماء إضاءة أمساطهم الذهب ومجامرهم الألوة لا اختلاف بينهم، للمؤمن زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقهما من وراء اللحم. هذا الحديث يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومن شاء الله من عباده. فاحرص أيها المسلم الكريم على أن تكون من هؤلاء، وذلك بتحقيق التوحيد وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقامة الفرائض ومنها الصلوات في أوقاتها، المحافظة على الصلوات في أوقاتها، كما سمعت في الآية: إن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس أعلى الجنة، هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يخرجون منها. الجنة التي هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمن في الجنة بيت من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا أي قريبا من 90 كيلومتر مربعا، طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا، له فيها أهل من النساء والصبيان والخدم، له فيها أهل لا يرى بعضهم بعضا لشعتها. رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فانظر يا مسلم إلى هذا الأجر الكبير والثواب الجزيل. الدنيا يا عباد الله قليلة، لا تساوي في الجنة ولا مثل العصا، كما قال عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم من الجنة، أي موضع العصا، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. فانظروا يا أيها المسلمون إلى هذا الأجر العظيم. الدنيا التي فتنت كثيرا من الناس، بعضهم ترك الإسلام من أجل الدولار والدرهم، بعضهم ترك الصلاة من أجل التجارة والزراعة، بعضهم ترك الصلاة من أجل الوظيفة، بعضهم ترك الصلاة والعبادة من أجل أمر دنيوي. والله إنها تلك الخسارة، خسر نفسه في الدنيا والآخرة إذا لم يتب إلى الله ويموت على طاعة الله فإنه والله من الخاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمسلمين رحمكم الله، di antara umat yang kelak akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa azab adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak ada sekelompok umat yang akan masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka laksana bulan purnama, yang kemudian diikuti setelahnya yang mana wajah-wajah mereka seperti bintang-bintang yang demikian terangnya di langit, yang mana mereka kelak akan mendapatkan sisir yang terbuat daripada emas dan mereka akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Dan sungguh tidak ada perbedaan di kalangan mereka, yaitu para penduduk surga. Mereka kelak akan mendapatkan 2 bidadari yang mana bagaimana sum-sum bidadari akan nampak daripada betisnya, bagaimana jelinya sang bidadari dan bagaimana putihnya bidadari. Kalau kita perhatikan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sekelompok orang yang akan masuk ke dalam surga, maka sungguh ini adalah kemuliaan dan ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka berupayalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk menjadi golongan yang seperti ini, yang akan merasakan surga, masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab, dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga tauhid dan senantiasa menjaga al-mutaba'ah, upaya untuk menjaga, untuk komitmen di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menunaikan ragam kewajiban-kewajiban, menunaikan salat di waktunya dan bersemangat dalam melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan sebelumnya, yang artinya sungguh telah menang dan bahagia yaitu orang-orang yang menunaikan salat dalam keadaan khusyuk. Dan di penghujung ayat Allah dikatakan, Allah menyatakan yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, mereka kelak akan menjadi para juru waris. Mereka kelak akan mewarisi surga Firdaus yang paling tinggi. Dan kelak mereka akan kekal di dalamnya. Ketahuilah saudaraku, surga, surga Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rumah yang penuh, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Perhatikan bagaimana bangunan-bangunan yang ada di dalam surga. Batu bata daripada emas, daripada perak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kelak bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan baginya emas daripada permata tingginya 60 mil. Tahukah 60 mil? 90 kilometer. Dan tahukah kalian bagaimana luasnya? Luasnya adalah 60 mil. Luasnya 90 kilometer. Dan orang yang masuk ke dalamnya tentunya mereka akan kekal. Allah akan satukan mereka dengan keluarganya dan anak-anaknya. Mereka tidak akan mengalami kesedihan dan mereka tidak akan mengalami sedikit pun daripada rasa kesedihan. Maka perhatikanlah. Perhatikanlah kepada balasan pahala yang demikian besarnya. Adapun dunia. Kalau kita melihat dunia, sungguh dunia ini sangatlah sedikit dan sangatlah hina, yang tidak bisa bahkan untuk dibandingkan dunia dan seisinya ini dengan tongkat yang ada di dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh keberadaan tongkat di surga Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Muttafaqun alaih. Akan tetapi yang sedikit dan hina inilah yang telah menjadi fitnah bagi kita, yang telah menipu kebanyakan daripada umat, hanya karena dolar, hanya karena rupiah dan real. Manusia tertipu dengan dunia, rela dia untuk menjauh dan menepi dari kebaikan. Dia tinggalkan salat hanya karena permasalahan dunia. Dia tinggalkan sholat karena perdagangan atau karena urusan-urusan duniawiya yang lainnya. Sungguh sebagaimana firman Allah, orang inilah yang telah mendapatkan kerugian yang sebenarnya. Maka siapapun seseorang yang tidak bertobat dari perilaku yang seperti ini, menyia-nyiakan kebaikan, tertipu dengan dunia yang hina dan sedikit ini, maka sungguh benar-benar dia kelak akan merugi. Maka perhatikanlah hadirin, jalan untuk menuju ke surganya. Dan hati-hatilah kalian dari dunia ini. فالعاقل يبحث عن طريق هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن طريقها ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يدخلهم فيها. وانظر إلى العقلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لربيعة بن كعب الأسلمي وهو يخدمه، سلني ما شئت، فقال الرجل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال أو غير ذلك يا رسول أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فانظر الرجل يحب أن يكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة، ما أراد أن يتمتع بالدنيا، ولو سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة لأعطاه أو زوجه، ولو سأله شيئا من المال أعطاه، من الكساء من متاع الدنيا أعطاه، ولكن الرجل عنده همة بالغة ونظر بعيد يبني المستقبل الصحيح، الجنة التي من دخلها سعد ومن دخلها أفلح ومن دخلها راح ارتاح ومن دخلها أمن من عقوبة الله عز وجل. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. هكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، جيش كامل من جهزه له الجنة. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رتب عسكرية، ولم يكن عنده وظائف دنيوية، وإنما كان يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. فقال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجاء عثمان في ذلك الزمان بألف دينار فوضعه في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما ضر عثمان بعد اليوم ما صنع. وجاء بمئتي بعير محملة في سبيل الله، جهاد بالمال، جهاد بالنفس. فهؤلاء القوم أين تجارنا اليوم؟ أين تجارنا؟ لربما أحدهم ما يشارك في بناء مسجد، ولا يشارك في نشر مصحف، ولا شراء كتاب إسلامي، ولا أن يشتري شريطا دينيا يتصدق به على أخيه المسلم، ولا أن يطعم فقيرا ولا مسكينا ولا محروما ولا يتيما. تجارنا أكثر تجاراتهم في الدنيا في بناية القصور الدنيوية، والله إنهم تاركها لغيرهم. فنقول لهم استدركوا ما بقي من أعماركم، لا يفوتكم الوقت. فعثمان كان تجارا من تجار الصحابة، اشترى الجنة بماله بعد توحيد الله عز وجل. نعم، وهكذا الصدقات والزكوات سبب في دخول الجنة، فحافظوا على صدقاتكم وأنفقوا من أموالكم تكون لكم في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليأتي يوم القيامة تحت ظل صدقته. فالصحابة بنوا الجنة بأموالهم، جاهدوا بها الكفار، تصدقوا على اليتامى والفقراء، تصدقوا على من كان يحتاج الصدقات، بل ربما أحدهم يبيت جائعا وهو يتصدق بماله. فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. فقدموا لأنفسكم ولا تبخلوا عليها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. فنقول لإخواننا وتجارنا ابتعدوا عن الربا، وابتعدوا عن الغش والخديعة، وإن شاء الله تصدقوا، وبإذن المولى سبحانه تلحقون رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام، وتكونوا مع أصحابه الفضلاء وأصحابه السابقين إلى كل بر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وأستغفر الله العظيم. Surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, sungguh ini merupakan tempat yang penuh dengan kemuliaan. Maka bergeraklah kalian untuk menggapainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menuju surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah umat yang senantiasa rindu untuk mencari jalan yang akan menyampaikan dan mendekatkan mereka ke dalam surga. Senantiasa mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bagaimana jalan yang benar-benar akan menyampaikan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berakal tentunya mereka akan memperhatikan hakikat kehidupan ini untuk bagaimana meraih surganya. Suatu saat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu saat Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Rabi'ah, mintalah kabar aku apa yang kamu kehendaki. Perhatikan jawaban sahabat Nabi ini. Beliau berkata, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aku meminta untuk supaya aku bisa menemani engkau ke dalam surganya. Menemani Rasulullah sallallahu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Subhanallah, tidaklah beliau meminta yang lainnya. Maka Rasulullah berkata, adakah perkara yang lainnya selain daripada itu? Sahabat ini tetap menjawab, tidak ada wahai Rasulullah, aku hanya meminta bagaimana kelak bisa bersamamu, menyertaimu di dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bantulah aku dengan memperbanyak bersujud. Perhatikan hadirin, bagaimana keadaan sahabat yang mulia ini berharap dan sangat mengharapkan untuk bisa bersama Nabi, mengharapkan untuk bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia menginginkan daripada dunia yang kalaulah seandainya sahabat ini meminta perpendaraan duniawiyah, minta kemegahan dunia, meminta harta, meminta wanita, perhiasan dunia, maka sungguh akan diberikan. Tetapi sahabat yang mulia ini adalah seorang sahabat yang memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, yaitu surga, masuk ke dalam surga. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian, dia akan terselamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga yang akhirnya tentunya dia akan mendapatkan kemenangan karena dia telah diselamatkan dari api neraka. Demikianlah kecerdasan dalam kehidupan, yang mana orang yang cerdas adalah seseorang yang mencari kemuliaan yang hakiki. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, suatu saat ketika mendengarkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu untuk terselenggaranya peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu persiapan untuk terselenggaranya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh baginya syurga. Maka hal ini didengarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bagaimana terngiang-ngiang di benaknya, barang siapa yang membantu persiapan untuk jihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan syurga, akan mendapatkan syurga. Pada saat itu beliau memiliki 1000 dinar. Maka beliau serahkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan untuk bisa meraih syurga. Dan bahkan kelak sebagaimana diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, memberikan 200 ekor unta dengan apa yang ada di atasnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah bagaimana keadaan para pebisnis, para pedagang-pedagang di hari ini. Bagaimana keadaan mereka? Bandingkan mereka dengan keadaan para sahabat, dengan Utsman bin Affan dan yang lainnya yang juga mereka adalah para pedagang. Tidakkah mereka mengikuti atau mereka memiliki peranan dan saham untuk membantu kaum muslimin, untuk membangun masjid-masjid, menyebarkan tabloid-tabloid ataupun buletin-buletin yang di sana ada kebaikan untuk mengajak ke agama Allah, memberikan makan kepada orang-orang yang fakir dan kepada orang-orang yang miskin, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Sungguh realita yang sangat menyedihkan. Para pebisnis di kala ini adalah orang yang hanya mengejar fata morgana, mengejar dunia. Mereka meninggalkan sesuatu yang hak seharusnya mereka kejar. Maka kejarlah kalian, kejarlah oleh kalian semuanya kemuliaan yang hakiki sebelum datangnya waktu yang akan menutup kehidupan kita ini. Kejarlah kemuliaan yang hakiki untuk meraih surganya, surga yang penuh dengan kemuliaan. Maka perhatikanlah interaksi kalian terhadap dunia yang kalian miliki, terhadap harta yang kalian miliki. Perhatikan perkara-perkara kemuliaan yang berkaitan dengan harta. Apakah itu sedekah, zakat, ataukah infak? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kelak seseorang itu akan di bawah naungan sedekahnya. Rasul bersabda, kelak di hari akhir seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah umat yang telah memberikan kehidupan mereka dan memberikan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan ada kalanya mereka dalam keadaan nabar karena mereka menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Bahkan ada di antara mereka yang mati karena kecintaan mereka terhadap saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kisahkan bagaimana mereka yaitu para sahabat, orang-orang yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk saudaranya dalam keadaan mereka sangat memerlukan hal itu. Mereka berikan kepada saudaranya, dan inilah kejujuran dari sebuah keimanan. Oleh sebab itu, kejarlah kemuliaan yang hakiki. Janganlah kalian menjadi umat yang bekhil terhadap harta kalian. Allah berfirman, barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia telah berbakhil terhadap dirinya. Wahai para pebisnis, wahai para pedagang, jauhilah sejauh mungkin dari perbuatan-perbuatan yang akan menodai upaya kalian dalam mencari dunia. Apakah itu bentuk berbuat curang di dalam niaga, menipu ataupun yang lainnya. Dan bersemangatlah kalian untuk hidup menjadi umat yang ingin menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ayuh as-sami' al-karim. طريق الجنة هي طريق السعادة كما سمعتم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته على كل خير، فكان حريصا على فعل الخير ويأمر أصحابه بذلك وأمته، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الابتسامة في وجه أخيك صدقة، صدقة تتصدق بها على نفسك الكلمة الحسنة صدقة. النصح لإخوانك المسلمين صدقة. الدال على الخير كفاعله. فأنت يا مسلم إذا دعوت الآخرين إلى مثل هذا الفضل إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى قراءة القرآن وإلى الصلاة وإلى أداء الزكاة لقد فعلت خيرا عظيما. قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة، ثوابا وأعظمه كما سمعتم دخول الجنة. ويقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي رواه البخاري ومسلم، أي خير لك من الإبل الحمر كما نقول خير لك من سيارة جديدة. هذا أن يهتدي بك قاطع ثرى، امرأة عاصية هدتها امرأة أخرى ودعتها إلى الاستقامة والطاعة والحجاب فهي مأجورة، لربما أدخلها الله الجنة بسبب هذا النصح. فيا أيها المسلمون، أنتم على طريق الخير والسعادة ما دمتم تعملون بالإسلام، ما دمتم تعملون بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حين جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة وأتباعد به عن النار. قال: أما هذا فقد هدي، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، أو قال: تقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المكتوبة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. رواه مسلم في صحيحه. فانظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى طريق الجنة. لماذا؟ بعبادة الله وحده، ثم أداء الصلاة وإقامتها في أوقاتها والمحافظة عليها، ثم أداء الزكاة، لأن الذي لا يؤدي الزكاة فيخشى عليه من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره، كلما بردت أعيدت، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مقعده من الجنة أو النار. هو مسلم، انظر، رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، وهذا الذي ترك الزكاة وبخل بها مسلم، لكن استحق هذه العقوبة الشديدة بسبب تفريطه في ركن من أركان الإيمان الإسلام، في ركن من أركان الإسلام. فلهذا نحن نقول لجميع إخواننا المسلمين من الأغنياء والفقراء والأمراء أن يتقوا الله وأن يحافظوا على دينهم إذا أرادوا أن يسعدوا بجنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله أن يجعلها مأوانا ومأواكم، إنه بفضله وكرمه إنه سميع الدعاء. وإلى اللقاء بعد العصر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian perhatikan oleh kalian bagaimana hakikat jalan kemuliaan yang dengannya kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing dan mengarahkan umatnya untuk menggapai kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa semangat untuk menuntun umatnya di atas kebaikan. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda mengingatkan kepada kita, janganlah kalian meremehkan terhadap perbuatan yang baik. Walaupun kalian berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berbinar-binar. Perhatikan dalam hadis, berjumpa dengan saudara kita dengan muka yang ceria, dengan muka yang menyenangkan orang yang melihatnya, ini merupakan bagian dari para sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Memberikan nasihat adalah sedekah. Mengarahkan dan membimbing saudaranya di atas kebaikan, kepada kebaikan, sungguh ini merupakan perbuatan yang sangat mulia, yang ketika orang yang diarahkan itu mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukannya. Maka perhatikan oleh kalian semuanya, untuk kita senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita menyerukannya, mendakwahkannya. As-salat, az-zakat, puasa, dan yang lainnya. Hendaknya kita menjadi umat yang senantiasa mengingatkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam perbisikan mereka tidak ada kebaikan, kecuali kecuali memerintahkan dalam sedekah atau berkata dengan perkataan yang baik. Maka barang siapa yang melakukannya untuk menggapai wajah Allah subhanahu, untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginya pahala yang besar. Suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dengan sebab engkau seseorang mendapatkan hidayah, maka sungguh hal itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Gambaran kendaraan yang mewah, lebih mewah daripada kendaraan tentunya yang ada di masa kita. Sekiranya kita melihat seorang wanita yang berbuat maksiat, maka hendaknya sadarinya, mengingatkannya dan membimbingnya, arahkan kepadanya untuk berbuat dengan perbuatan yang baik. Mungkin dengannya dia akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin, selama kalian komitmen di atas agama Islam, maka sungguh kalian akan selalu berada di atas kebaikan. Suatu saat seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Nabi, tunjukkan kabarku amalan yang akan menjauhkan aku dari neraka dan akan memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah menyatakan, sungguh yang seperti ini berarti dia telah mendapatkan, orang yang seperti ini telah mendapatkan petunjuk. Maka kemudian Nabi mengingatkan, jalan untuk menuju surga adalah beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, menunaikan salat, membayar zakat, menjalin silaturahmi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Perhatikan dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing umatnya ke jalan-jalan kebaikan. Maka hendaknya kalian semuanya menjaga kehidupan kalian untuk selalu berada di atas kebaikan-kebaikan agama. Kemudian orang-orang yang melalaikan untuk membayar zakat, orang-orang yang lalai untuk membayar zakat, maka sungguh orang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diingatkan kepada kita, tidaklah seseorang yang memiliki emas ataupun perak, kemudian dia tidak membayarkan zakatnya, kecuali kelak dia akan disetrika punggungnya daripada api akibat dia tidak membayarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Ketika kembali utuh atau kembali sempurna punggung-punggungnya, maka kembali setrika lagi. Dan di hari itu, satu hari laksana 50 ribu tahun. Dan orang itu terus berada dalam keadaan yang seperti ini. Sampai kelak akan dinampakkan kepadanya, apakah dia akan menjadi penduduk surga ataukah dia akan menjadi penduduk neraka. Perhatikan akibat seseorang yang meninggalkan rukun daripada rukun Islam, yaitu tidak membayarkan zakat. Oleh sebab itu, wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang fakir, siapapun kalian, jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kalian. Jagalah agama ini untuk selalu hidup di dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Wallahu a'lam bissawab. Dan sampai jumpa lagi setelah kita menunaikan sholat asar.